Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita melanjutkan pembacaan muqaddimah dari al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada kitab beliau. Setelah beliau membuka mukaddimahnya dengan khutbatul hajah, dan beliau berkata, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, amma ba'du. Adapun setelahnya, faqad qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirziqi wa ma uridu ay yut'imun. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak ingin dari mereka berupa rezeki, demikian juga aku tidak ingin untuk mereka memberi makan kepadaku. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya mereka al-jin wal ins makhluk dari kalangan bangsa jin dan juga bangsa manusia, mereka diciptakan adalah dalam rangka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqu alaihimul i'tina bima khuliqala bima khuliqu lah. Sehingga selayaknya, sepantasnya adalah untuk mereka memberikan perhatian terhadap untuk apa mereka diciptakan tadi. Karena inilah tujuan penciptaan mereka. untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya seseorang, setiap insan, ia sangat memperhatikan dengan tujuan yang mulia ini. Tujuan mengapa ia ada di dunia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'radu an hududhi dunya bizzahadah. Demikian juga berpaling dari bagian-bagian dunia bizzahadah, dengan kezuhudan. Ketika ia telah mengetahui, ia telah memahami bahwasanya tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka jangan sampai kemudian ia terlalaikan, terlena, terlupakan dari tujuan ini. Maka ia menghindari, meninggalkan perkara-perkara yang akan mengganggu tujuan tersebut. Dan ia akan mengambil, menempuh perkara-perkara, jalan-jalan yang akan menyampaikannya pada tujuan tersebut, yakni dengan az-zahadah, sikap zuhud terhadap dunia, yakni dengan ia meninggalkan dari perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Dikarenakan ada dari perkara-perkara dunia yang akan melalaikannya, yang akan menyesatkannya, melupakannya dari tujuan tadi, maka ini akan ia tinggalkan, akan ia jauhi. Demikian juga ada pada perkara-perkara dunia yang akan membantunya, menolongnya untuk menyampaikan pada tujuan tadi, maka ini yang akan ia ambil. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad wa markabu uburin wala manzilu hubur wa mashra'un fisamin la mautinu dawam. Dikarenakan ia, dunia tadi, adalah negeri darun nafad, ini dar fana, negeri yang fana, yang akan habis, yang akan hilang, yang akan sirna, bukan tempat yang abadi. Ia adalah tempat yang akan dilewati, jalan yang akan dilewati. Itulah hakikat dunia, sesuatu yang akan ia lewati, akan ia tinggalkan, bukan sesuatu yang ia tinggali. Dunia adalah jalan yang akan ia berpisah dengannya, bukanlah negeri tempat ia tinggal selama-lamanya. Ini hakikat dunia. فلهذا كان الايقاظ من اهلها هم العباد واعقل الناس فيها هم الزهاد. Oleh karena itu, orang-orang yang paling sadar dari orang-orang yang hidup di dunia, mereka lah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang paling memahami, yang paling berakal adalah orang-orang yang memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idha akhazatil ardu zukhrufaha wazayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan ke dunia, maka tumbuhlah dengannya tumbuhan-tumbuhan bumi, tanaman-tanaman yang manusia makan darinya, demikian juga hewan-hewan ternak, hingga kemudian bumi tadi telah sempurna keindahannya, semakin indah. Maka orang-orang yang ada di sana mengira bahwasanya mereka lah yang menguasainya, mereka lah yang memilikinya. Sampai kemudian datang perintah kami di malam hari atau di siang hari, maka kami jadikan bumi tadi yang indah, yang hijau, menjadi hasidan, seperti ladang yang sudah dipanen, seperti belum pernah ada yang tumbuh di sana sebelumnya. Maka demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau berpikir. Allah SWT menjelaskan tentang keadaan dunia. Bagaimanapun indahnya, bagaimanapun memukaunya, bagaimanapun menariknya, jangan sampai kita terlena, terpana, kemudian terjerat, terperangkap dalam fitnah dunia. Dikarenakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, maka itu adalah sesuatu yang akan hilang seketika. Sesuatu yang kita kira akan kita miliki selama-lamanya akan hilang, musnah. Terlebih nanti ketika di akhirat, ketika dibangkitkan, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang telah ia kumpulkan ketika di dunia. Ia dibangkitkan dalam keadaan tanpa membawa apa-apa, bahkan tanpa sehelai pakaian pun ia kenakan, tanpa alas kaki. Ia meninggalkan semua yang telah ia kumpulkan ketika di dunia. Maka itulah dunia. Wal ayatu fi hadza al ma'na katsirah. Dan ayat-ayat yang serupa dengan makna ayat ini banyak sekali. Walaqad ahsanal qa'il. Sungguh betapa indah seorang yang mengucapkan sebuah syair, innalillahi 'ubadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang mencerai dunia, menceraikan dunia, memisahkan, berpisah dengan dunia. Mereka meninggalkan dunia dikarenakan mereka takut akan fitnah yang ada pada dunia tadi. Ketika mereka melihat ke dalamnya, maka mereka mengetahui bahwasanya dunia itu bukanlah tempat untuk mereka tinggal. Dan mereka menjadikan, menganggap dunia itu seperti laut. Kemudian mereka jadikan amal-amal soleh mereka sebagai kapal untuk melewatinya. Ini orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Inilah hakikat dari orang-orang yang berakal, yang cerdas, yakni mereka yang tidak tertipu dengan keindahan dunia, fitnah dunia, karena mereka mengetahui hakikat dunia. Dari apa yang Allah telah sampaikan pada ayat-ayatnya tadi, maka mereka pun memahami hakikat dunia. Mereka khawatir terhadap fitnah dunia, maka mereka kemudian memperbanyak amal soleh untuk mereka mengarungi dunia, jadi menjalani kehidupan di dunia agar mereka bisa melewatinya. Dikarenakan dunia itu seperti lautan, hanya bisa ia mengarunginya, melewatinya dengan amal soleh. Jika tidak, maka ia akan tenggelam di dalamnya, binasa. Fa'idha kana haluha ma wasaftuhu. Apabila demikian keadaan dunia sebagaimana apa yang telah saya sifatkan, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, demikian juga keadaan kita dan untuk apa kita diciptakan sebagaimana yang telah saya sampaikan. Fa haqqa 'ala al-mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Setelah mengetahui demikian keadaannya, maka selayaknya bagi setiap orang mukallaf untuk ia menapaki dengan jiwanya jalan yang terbaik. Ia menempuh jalannya orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih wa yahtamma biman nabbahtu alaih. Maka ia pun bersiap-siap, ia memperhatikan terhadap apa yang telah saya sampaikan. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalika wa arshadu ma yaslukuhu minal masalik. Maka sungguhnya jalan yang paling benar jalan yang paling lurus. Adalah at-ta'addubu bima shahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin shalawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Maka jalan yang terbaik adalah mengambil adab, mengambil jalan dari apa-apa saja yang telah sahih dari Nabi kita Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin seluruh manusia dari yang awal sampai akhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah wala fakhr, saya adalah pemuka, pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat, dan itu bukan untuk menyombongkan diri. Ini beliau mengkhabarkan. Demikian juga beliau adalah makhluk manusia yang paling mulia dari yang dulu sampai yang nanti, dari seluruh manusia, bahkan seluruh para nabi. Maka Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah yang paling mulia, yang paling utama. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada beliau dan kepada seluruh nabi. Setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan tentang hakikat dunia, keadaan dan tujuan diciptakannya manusia, maka beliau memberikan jalan kepada kita untuk menjalani itu semua, yakni dengan mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau. Waqad qala Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Waqad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, demikian juga telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tadi menolong saudaranya. Wa annahu qala, juga dalam hadis lain beliau bersabda, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya, yang telah ia tunjukkan kebaikan tadi. Wa annahu qala, demikian juga beliau SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, barang siapa mengajak kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan tidak akan mengurangi yang demikian itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Seorang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tadi mengikutinya, mengamalkannya, maka ia mengajarkan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah ia ajari ketika ia mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang ia ajari. Baik. Wa annahu qala li Aliin radhiyallahu anhu. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab dirimu, dengan perantara dirimu, kepada satu orang saja, maka itu lebih baik untukmu dibandingkan onta merah, harta yang paling mahal. Faraitu an ajma'a mukhtasaran min al ahadith as-sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al akhirah. Setelah beliau membawakan ayat dan hadis-hadis tadi yang mana padanya terdapat anjuran baik untuk saling tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan, saling menunjukkan dalam perkara kebaikan, keutamaan berdakwah di jalan Allah, maka di sini kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kemudian beliau berinisiatif untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang ringkas, yang mencakup apa-apa yang akan menyampaikan, yang menjadikan jalan bagi orang-orang yang mengikutinya, jalan kepada akhirat. Pemuhafsulan li adabihi al-batinah wal-zahirah. Demikian juga untuk mengambil darinya adab-adab, baik adab-adab batin maupun adab-adab yang nampak. Jami'an li targhib wa tarhib wa sa'iri anwa'i adabi salikin. Yang mana terkumpul padanya, pada hadis-hadis yang disebutkan, yang dikumpulkan tadi, at-targhib wa tarhib, adanya anjuran-anjuran, hasungan-hasungan, demikian juga tarhib, ancaman-ancaman yang akan membawa kepada seluruh adab-adab yang baik, min hadis az-zuhud, baik berupa hadis-hadis tentang kezuhudan, wa riyadhat an-nufus, pelatihan terhadap jiwa, tahdzib al-akhlaq, melatih, mendidik akhlak, wa taharat al-qulub, dan menyucikan hati, wa ilajiha, dan mengobatinya, wasyanatil jawarih, wa izalati i'wajiha. Demikian juga menjaga anggota badan dan mengobati, wa izalati wijajiha, dari kebengkokannya, menjaga dan mengobati dari kebengkokan amalan-amalan penyimpangan-penyimpangan, kejelekan-kejelekan anggota badan. Ghairi dzalika min maqasidil 'arifin. Dan yang selainnya dari maksud-maksud. Taib. Ini setelah beliau menyebutkan bahwasanya jalan satu-satunya yang harus ditempuh dalam mengarungi dunia tadi sebagai lautan, maka ia butuh kepada amal saleh sebagai kapal, bahtera, perahu untuk mengarunginya. Maka beliau di sini membantu, menolong saudara-saudaranya untuk menempuh jalan tadi. Bahwasanya dengan amal soleh, yang mana amal soleh itu tidaklah ia dikatakan amal soleh sampai amal tersebut adalah amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Maka beliau mengumpulkan ajaran, tuntunan, bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab ini. Yang mana di sini beliau menyebutkan yang beliau pilih adalah hadis-hadis yang sahih. Ini yang beliau anggap sahih. Walaupun setelah dikaji kembali ada dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini taib yang oleh para muhaqqiq, para peneliti, ini hadis yang disebut adalah hadis yang lemah, tapi ini sedikit, mayoritasnya adalah hadis-hadis yang sahih. Wa'altazimu fihi an alla azghura illa hadisan sahihan min al-wadihat. Dan saya berpegang padanya dalam mengumpulkan hadis-hadis tadi untuk saya tidak menyebutkan kecuali hadis yang sahih yang jelas, mudhafan ila al-kutub as-sahihah al-mashhurah, yang disandarkan kepada kitab-kitab yang sahih yang masyhur, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan-sunan dan yang lainnya. Wa usaddiru al-abwab min al-Qur'an al-Aziz bi ayatin karimat. Dan saya memulai bab-bab, ini beliau menyusun kitab ini dalam bab-bab, memulai bab-bab tadi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini beliau metodenya dalam menyusun kitab ini, setelah beliau menyebutkan bab, beliau menyebutkan ayat-ayat, baru kemudian hadis-hadis Nabi. Wa washihu ma yahtaju ila dhabti ila dhabtin aw syarhin aw ila dhabti aw syarhi ma'na ma'nan khafiyyin binafa binafa'isi min at-tanbihat. Kemudian saya juga menyertakan apa yang diperlukan berupa penjelasan dari makna-makna yang samar. Dengan tanbih-tanbih yang berharga. Wa idza qultu fi akhir hadis muttafaqun alaih fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila saya menyebutkan di akhir hadis muttafaqun alaih, disepakati atasnya, maka maknanya, makna muttafaqun alaih adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yaitu disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Wa arju in tamma hadzal kitab أن يكون سائقا للمعتن به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. Dan saya berharap bahwasanya apabila selesai kitab ini, agar ia menjadi sesuatu yang akan mengajak, mendorong seorang yang membacanya kepada kebaikan. Yani agar kitab ini, beliau mengharapkan agar kitab ini akan menjadikan orang-orang untuk melakukan kebaikan. Demikian juga akan menghalanginya dari segala perkara-perkara yang jelek, yang membinasakan. Dikarenakan dalam kitab ini beliau menyebutkan selain perkara-perkara apa-apa yang wajib, apa-apa yang memiliki keutamaan, kebaikan, perkara-perkara yang sunnah, di dalamnya juga terdapat perkara-perkara apa-apa yang dilarang, yang diharamkan, yang dimakruhkan di dalam agama. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u li wa li walidayya wa masyayikhi wa sa'iri ahbabina wal muslimin ajma'in. Dan saya berharap kepada saudara saya yang telah mengambil manfaat dari kitab ini agar mendoakan untuk saya, untuk kedua orang tua saya, untuk para masyayikh saya, guru-guru saya, dan seluruh orang-orang yang saya cintai, yang kami cintai, dan kepada seluruh muslimin untuk mendoakan kebaikan. Wa'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi. Dan hanya kepada Allah yang mulia, yang maha mulia, aku bersandar, aku menyerahkan segala sesuatu hanya kepadanya. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah bagiku, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Dan tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan hanya dari Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Demikian muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Adapun bab yang pertama yakni al-ikhlas wa ihdaru niyyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab yang pertama berjudul keikhlasan, menghadirkan niat pada seluruh amalan dan ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini insyaallah akan mulai kita bahas pada waktu yang berikutnya. Wallahu alam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.